kesungguhan hati, cinta yang sejati karenamu. Dikirim Tuhan untuk melengkapiku, untuk jaga hatiku karenamu. Hasrat terindah untuk cintaku, takkan cemas ku percaya kamu, karena kau jaga tulus cintamu. Ternyata kamu yang ku tunggu. Mengatakan apa yang ku rasa.

semua pandanganku bila melihat matamu. Ku yakin ada cinta, ketulusan hati yang mengalir lembut. Penguasa baik. di batas keraguan tersimpan keyakinan ketulusan cintaku. Ku ingin kepastian sungguh adanya bahagiamu. Kau tak pernah tahu aku bersedih. Kau lupakan semua kenangan lalu, lalu kau campakkan begitu saja. Tega bahagiakan diriku selamanya. cerita yang lalu hingga kau bersama dengan dirinya. Oh,